Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masuk pada pertemuan yang keempat. Tiga pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas muqaddimah kitab ini. Kitab ini berisi tiga muqaddimah. Sekarang kita mulai akan masuk pada inti pembahasan di dalam kitab ini. Berkata al-muallifu rahimahullahu ta'ala, fa'idha qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu, mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apakah al usulul thalathah, tiga landasan utama yang wajib atas setiap manusia untuk mengenalnya. Syekh rahimahullahu ta'ala memulai dengan sebuah pertanyaan, padahal gak pakai pertanyaan pun bisa dijelaskan, iya kan? Tetapi ada maksud yang diinginkan oleh Syekh. Pertama, beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwa tiga perkara ini adalah sesuatu yang kelak kita akan ditanya, yaitu ketika pertama kita masuk ke dalam kubur setelah ditinggalkan oleh semua orang-orang yang mengantar kita. Ini isyarat. Sebagaimana dijelaskan para ulama, Asy-Syaikh memberikan isyarat. Maka hendaklah kita jawab pertanyaan ini di dunia. Kalau kita mampu menjawabnya dengan benar, menjawab dengan benar adalah maknanya meyakini dan mengamalkannya, bukan sekedar dijawab. Ini bukan seperti ujian sekolah yang jawabannya sudah bocor. Iya. Walaupun kita sudah tahu jawabannya, tapi kita tidak memahami, tidak pula meyakini dan mengamalkannya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menjawab pertanyaan malaikat. Pertanyaan dua malaikat di kubur terhadap tiga pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, apa yang diinginkan oleh Syekh dengan memulai pembahasan dalam bentuk sebuah pertanyaan? Yang diinginkan oleh beliau adalah mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran. Ya. Mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran. Dan di sini Ada dua metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran yang beliau gunakan. Dan kedua metode tersebut sangat bermanfaat oleh atau kepada orang yang diajarkan. Metode yang pertama dalam bentuk pertanyaan terlebih dahulu. Banyak kan di dalam hadis kita dapatkan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Dalam hadis Bukhari dan Muslim. "Wahai Mu'ad, tahukah engkau hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah?" Kata Mu'ad, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Berarti ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Yang kedua, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran adalah penyebutan secara global terlebih dahulu, kemudian membuat perincian. Jadi tidak langsung dirinci. Disebutkan dulu secara global, kemudian dirinci. Di sini Syekh mengatakan yang akan kita pelajari ada tiga. Sudah tahu kan kita ada tiga. Tapi untuk sampai ke tiga ini butuh perincian sebagaimana beliau akan rinci selanjutnya. Ya. Ini juga metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Mu'az tadi. Demikian pula dalam hadis yang lain banyak contohnya. Di antaranya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat kemudian bertanya, "Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Apa tujuh perkara yang membinasakan itu ya Rasulullah?" Qala asyirku billahi wasihru wa qatlu nafsin allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawali yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Tujuh perkara yang membinasakan itu adalah syirik, kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, kemudian makan riba, kemudian makan harta anak yatim, kemudian lari dari medan perang, dari jihad, ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, menuduh wanita baik-baik, wanita mukminat telah melakukan perzinahan padahal dia tidak tahu menahu dengan perbuatan tersebut. Nah, perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sekaligus menyebutkan secara global apa yang akan beliau ajarkan. Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Beliau sebutkan terlebih dahulu secara global. Kemudian apa yang terjadi pada para sahabat? Perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu tujuh perkara yang membinasakan ya Rasulullah?" Maka di sini inilah yang diinginkan. Ketika kita sampaikan secara global atau kita sampaikan dalam bentuk pertanyaan terlebih dahulu, apa yang muncul? Rasa ingin tahu. Iya kan? Iya. Muncul rasa ingin tahu yang lebih besar dari orang yang kita sampaikan ilmu tersebut. Iya, biar enggak ngantuk. Iya kan? Kemudian orang yang punya rasa ingin tahu ini ketika disampaikan ilmu, dia lebih siap menerimanya, lebih kuat dia menangkapnya, dan lebih sulit untuk dia lupakan. Padahal mudah saja kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jauhilah syirik, kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa dan seterusnya, tapi tidak. Beliau enggak langsung menyatakan demikian. Inilah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara metode beliau di dalam pengajaran. Kalau kita kaji sesungguhnya banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar. Di balik hadis-hadis tersebut ada metode-metode pengajaran yang beliau tuntunkan kepada kita. Baik. Maka ini di antaranya yang beliau inginkan di sini. Kemudian perlu dipahami makna al-usul. Al-usul itu adalah jamaknya aslun. Maknanya ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu, maknanya secara bahasa, usul itu adalah sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Iya. Oleh karenanya dinamakan al-usulus salata, tiga prinsip dasar, tiga landasan utama. Mengapa? Karena keseluruhan agama kita dibangun di atasnya. Keseluruhan agama kita dibangun di atasnya. Lalu apa itu? Kata Syekh, fakul. Maka katakanlah, tiga prinsip utama tersebut adalah ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga prinsip utama atau tiga landasan utama di dalam agama yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah seorang hamba mengenal Rabbnya dan mengenal agamanya dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah tiga landasan utama keyakinan setiap mukmin. Hendaklah dia pelajari, dipahami dengan baik, diamalkan, diyakini dan diamalkan, barulah kemudian dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di kubur kelak. Dan pertanyaan malaikat tersebut adalah penentu. Dia adalah ujian yang sangat menentukan dia bahagia atau celaka. Kalau dia mampu menjawabnya dengan tepat, maka dia bahagia. Kalau tidak, maka dia sudah pasti akan celaka. Kalau dia tidak bisa menjawabnya dengan benar, na'udzubillah, pertama kali dia akan mendapatkan siksa kubur, sehingga kuburannya menjadi salah satu jurang dari jurang-jurang neraka. Dan itu bisa saja terjadi sampai hari kiamat, na'udzubillah. Kemudian dia akan mendapatkan azab selanjutnya yang lebih parah lagi, yang lebih dahsyat, yaitu azab pada hari kiamat, kemudian azab di neraka. Tetapi kalau dia bisa menjawabnya dengan baik, maka dia akan diberikan kenikmatan sejak di kuburnya, dibukakan pintu surga yang kelak akan dia masuki, diperlihatkan kepadanya pintu surga yang kelak akan dia masuki, kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, dan dia merasakan nikmat di dalam kubur sampai hari kiamat. Dan kelak dia akan mendapatkan nikmat terbesar, yaitu di surga Allah subhanahu wa ta'ala dan perlindungan di hari kiamat. Jadi seseorang yang mampu menjawab dengan tepat, maka itu adalah jaminan keamanan untuknya dari berbagai macam azab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ucapan yang kokoh di sini dikatakan para ulama adalah dia menjawab dengan tepat apa yang ditanyakan para malaikat. Maka inilah pentingnya mempelajari salah satu usul. Dan untuk diketahui, Syekh punya dua buku yang kita pelajari ini, judulnya Salah satu usul wa adillatuha. Ada satu lagi judulnya Al-usul salata. Beda ya. Perbedaannya, yang al-usul salata itu tidak ada muqaddimah yang sudah kita bahas dalam tiga pertemuan. Itu diantaranya. Adapun yang kita pelajari ini namanya salasatul usul wa adillatuha, lebih panjang. Baik. Jadi penting sekali bagi setiap mukmin untuk memahami perkara ini, tiga landasan utama dalam kehidupannya, diyakini dan diamalkan agar dia bisa menjawab pertanyaan malaikat kelak di alam kubur yang akan menjadi penentu kebahagiaannya di kehidupan akhirat. Maka ini adalah sebaik-baiknya bekal untuk menghadapi perjalanan yang panjang di kehidupan akhirat. Baik, sekarang kita akan masuk pada prinsip yang pertama. Qala fa idza qila lak, maka apabila dikatakan kepadamu, mar rabbuk, siapakah Rabbmu? Inilah pertanyaan malaikat di alam kubur. Fakul, katakanlah, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku dan memelihara seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Inilah makna kata Rabb yang sesungguhnya. Rabb adalah pemelihara seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Dari kata tarbiyah, memelihara, menjaga, mendidik. Dan dikatakan para ulama, Rabb itu man ijtama'a fihi thalathatu awsaf, yang terkumpul padanya tiga sifat, yaitu al-khalqu wal-mulku wat-tadbir, penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Itulah makna kata Rabb. Barang siapa mentauhidkan Allah dalam tiga sifat ini, dia meyakini Allah yang menciptakan segala sesuatunya, dia meyakini Allah yang menguasai segala sesuatunya, dia meyakini Allah yang mengatur segala sesuatunya, tidak ada yang bersekutu bersama Allah di dalam tiga perkara tersebut, tidak ada yang membantu Allah atau bersaing dengan Allah di dalam mengatur tiga perkara ini, maka berarti dia telah mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Ya. Oleh karena itu, tiga perkara ini sudah mencakup seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang menciptakan rizki, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, Allah yang menciptakan rizki, Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Ini semuanya kembali kepada tiga sifat ini, mencipta, menguasai dan mengatur. Itulah makna kata Rabb. Siapa yang beriman dengan ini, maka dia telah beriman dengan tauhid ar-rububiyah. Dan Syekh menjelaskan kepada kita lebih terperinci lagi. Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku dengan penciptaannya, penguasaannya dan pengaturannya. Allah memelihara kita. Wa rabba jami'al alamin, demikian pula memelihara seluruh alam, yakni tidak ada satupun makhluk yang lepas dari pemeliharaan Allah, tidak ada satupun makhluk yang lepas dari rububiyah Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kita dengan apa? Dengan nikmat-nikmatnya. Nikmatnya yang begitu banyak, nikmatnya yang tidak dapat kita hitung. Dan yang dimaksud dengan nikmat di sini, nikmat yang sifatnya umum, semua dapat, baik mukmin maupun kafir, binatang-binatang pun dapat. Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara mereka. Artinya tidak ada satupun makhluk yang lepas dari kebutuhan terhadap nikmat Allah. Seluruhnya butuh. Siapapun itu, baik dia mukmin maupun kafir, manusia maupun hewan, siapa saja, semuanya tidak pernah lepas, selalu butuh dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kalau Allah menghentikan nikmatnya, maka dia musnah sudah dari kehidupan dunia ini. Kemudian kata beliau, wa huwa ma'budi, dialah sesembahanku, laisa li ma'budun siwahu, aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Ini kesimpulan orang yang memiliki akal sehat. Kalau dia sudah paham terlebih dahulu, baik dengan fitrahnya ataupun dia membaca dalil-dalil syar'i bahwa Allah adalah penciptanya, pemberi rizki, Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasainya, Allah yang telah mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepadanya. Kalau dia punya akal sehat, dia punya satu kesimpulan saja. Kalau begitu, dia saja Allah yang pantas untuk disembah. Iya kan? Itu saja satu kesimpulannya. Kalau akalnya masih sehat, kalau begitu dia saja yang pantas untuk diibadahi. Sedangkan seluruh sesembahan selain Allah itu batil. Bukan hanya batil, tapi bodoh. Kebatilan dan kebodohan sekaligus. Kenapa? Karena mereka menyembah sesuatu yang sedikit pun tidak memberikan apa-apa buat mereka. Tidak rizki, tidak berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Tidak menjawab doa mereka, tidak sanggup menolong mereka. Maka kebatilan dan kebodohan. Baik. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini dalil dari Al-Quranul Karim yang menunjukkan kepada kita Allah, dialah Rabb yang menguasai seluruh makhluk. Dan ini subhanallah, ayat yang selalu kita baca. Memang ayat ini sangat penting sekali. Selalu kita baca dalam solat kita. Ayat yang wajib untuk selalu kita baca dalam ibadah yang sangat penting, yaitu solat lima waktu. Dan juga ini adalah ucapan yang sudah sering kita ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan beliau. Kalau mendapatkan kenikmatan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Kalau mendapatkan musibah, beliau juga masih mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena memang dalam setiap keadaan kita tidak akan pernah lepas dari kenikmatan yang Allah berikan. Ini hikmahnya. Mengapa kita harus terus mengucapkan alhamdulillah? Karena dalam setiap keadaan kita tidak akan pernah lepas dari kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Oleh karenanya kata para ulama, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat alhamdulillahi rabbil alamin adalah kewajiban mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah kita memuji Allah kecuali karena kenikmatan yang selalu dia curahkan kepada kita. Dan yang memberikan kita kenikmatan pantas untuk kita cintai. Kalaulah kepada orang tua kita misalkan, yang selalu berbuat baik kepada kita, sangat kita cintai. Tentunya Allah yang lebih pantas untuk kita cintai, karena dia selalu berbuat baik kepada kita, selalu mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Dan ulama menjelaskan, alif lam di dalam alhamdu itu adalah lil istighraq, untuk mencakup secara keseluruhan tanpa pengecualian. Fayastaghriqu jami'al mahamid, sehingga dia mencakup seluruh bentuk pujian. Itu makna alif lam di dalam alhamdu. mencakup segala bentuk pujian, tidak tersisa satu bentuk pujian di dunia ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bentuk pujian hanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini dipahami Allah Subhanahu wa taala adalah yang sempurna dari segala sisinya. Dikatakan para ulama, alhamdu itu maknanya wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim, mensifatkan yang dipuji dengan sifat kesempurnaan disertai dengan cinta dan pengagungan. Itu maknanya. Kita mengucapkan alhamdulillah berarti kita mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan yang paling pantas untuk menyandang segala bentuk pujian, dan kita ucapkan itu dengan penuh cinta dan pengagungan, bukan karena seperti kita memuji orang. Kadang kita memuji orang karena ada apa namanya, ada maunya, bukan karena cinta, bukan karena memuliakan, tapi ada maunya kita, cari muka dan sebagainya. Dan itu bukan alhamdu, itu namanya al-madhu. Kalau alhamdu, kita puji Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Pengagungan itulah yang melahirkan al-khawfu war-raja, rasa takut dan pengharapan. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Sempurna dilihat dari sisi manapun. Maksudnya tidak ada mengandung celah sedikit pun. Tidak ada mengandung aib. Dilihat dari sisi manapun. Apakah dari sisi zatnya atau sifat-sifatnya, nama-namanya, demikian pula seluruh ketetapannya, baik ketetapannya dalam bentuk syariat maupun ketetapannya di alam ini, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mengandung kekurangan, seluruhnya sempurna. Oleh karena itu agama kita, agama Islam, adalah agama yang sempurna. Sebagaimana Allah menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Karena dia datang dari Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, tidak mungkin mengandung kekurangan. Demikian pula ketetapan Allah di alam ini adalah ketetapan yang sempurna, tidak mengandung aib, tidak mengandung celah sedikit pun juga. Maka kalau seorang hamba memahami hal ini, dia akan menerima seluruh yang Allah tetapkan, baik ketetapan yang sifatnya syariat maupun ketetapan yang sifatnya kauniyah yang terjadi di alam ini. Baik. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb seluruh alam, maksudnya seluruh makhluk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, wa kullu ma siwallahi alam, dan segala sesuatu selain Allah itulah namanya alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Iya. Jadi selain Allah, tidak lain namanya adalah makhluk. Tidak ada dua Allah, tidak ada dua Rabb. Tidak ada dua Rabb. Dan tidak ada dua Allah yang pantas disembah. Hanya satu yang patut untuk disembah. Rabb hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa dikatakan alam? Karena makhluk itu adalah tanda keberadaan Rabb. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dikatakan oleh para penyair terdahulu, dan pada segala sesuatu terdapat ayat atau tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah esa. Alam itu dari kata alamun. Alamun artinya tanda. Kenapa makhluk dikatakan alam? Sebab makhluk adalah tanda adanya Rabb. Adalah tanda adanya yang menciptakan mereka. Maka segala sesuatu selain Allah adalah alam. Dan aku termasuk alam, yakni yang harus tunduk kepada seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, jadi kita sudah tahu siapa itu Rabb. Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, memberi rezeki, yang menguasai alam ini, yang mengaturnya, dan dialah satu-satunya yang patut untuk disembah. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana mengenal Rabb? Fa idza qila laka bima arafta rabbak, maka apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Rabbmu, fakul, maka katakanlah bi ayatihi wa makhluqatihi. Mengenal Rabb dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Dan ayat-ayatnya itu terbagi dua, ayat-ayat syar'iyyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat syar'iyyah sudah beliau sebutkan tadi, diantaranya ayat yang selalu kita baca, bahkan ayat pertama dalam Al-Quran menurut pendapat yang paling sahih insyaallah ta'ala, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini mengenal Rabb dengan ayat-ayat syar'iyyah. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan mengenal Rabb dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Kata beliau, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Dan di antara tanda-tanda adanya Rabb, demikian pula tanda kebesaran dan keagungannya, yaitu adanya malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal araduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Demikian pula makhluk-makhluknya seperti langit yang tujuh, bumi yang tujuh, serta apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Ini semua adalah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Cara kita untuk mengenal Allah, di samping kita melihat ayat-ayat syar'iyyah yang tertera di dalam Al-Quran was sunnah, demikian pula kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat tanda-tanda di alam ini, bagaimana keagungan dan kebesaran Allah. Kalau kita paham dengan benar, maka kita akan lebih mengagungkan dan memuliakan Allah, dan kita akan sampai pada satu kesimpulan yang utama, yaitu apa? Wajib untuk beribadah hanya kepadanya dan membatalkan seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian beliau mendukung dengan dalil-dalil dari Al-Quran yang menyebutkan tentang penciptaan alam ini. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi laylu wa naharu wa syamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tandanya, yaitu tanda keagungan dan kebesaran Allah, adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Ini kalau kita perhatikan, hebat sebetulnya penciptaan malam dan siang, matahari dan bulan. Apakah ada satu makhluk pun yang mampu menciptakan malam? Atau apakah ada satu makhluk pun yang mampu menunda waktu malam? Adakah satu makhluk pun yang mampu menahan peredaran matahari atau memindahkan bulan dan matahari? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Di dalam surat Yasin disebutkan wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan pada garis edarnya. Matahari berjalan pada garis edarnya. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup untuk menghentikan matahari atau merubah garis peredarannya. Makanya ini hujjah yang digunakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan raja yang kafir. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Raja ini mengatakan, wa ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi alladhi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Rabbku yang menerbitkan matahari dari arah timur, silakan kamu terbitkan dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang kafir tersebut. Ini orang yang punya akal tentu mudah sekali mengambil kesimpulan betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Sebagaimana juga firman Allah, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun, dalam surat Yasin. Tidaklah matahari itu dapat mencapai bulan. Matahari tidak akan pernah menabrak bulan kecuali sampai pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Tidak pula malam mendahului siang. Semuanya beredar sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atadri ma mustaqarruha?" Wahai Abu Dzar, tahukah engkau kemana matahari pergi? Kemana dia beredar? Faqala Abu Dzar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, kata Abu Dzar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustaqarruha annaha tasjudu lillahi au annaha tasjudu tahta arsy rabbiha dhahibah wa atiyah bi amrihi subhanahu wa ta'ala. Tempat dia beredar, tempat dia pergi adalah dia pergi untuk bersujud di bawah arsy rabbnya. Kemudian dia beredar, dia pergi dan dia datang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah matahari. Demikian pula bulan, siang dan malam, semuanya beredar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memahami hal ini, maka perhatikan ayat yang berikutnya, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Itu hanyalah makhluk. Tidaklah patut untuk disembah. Dan disebutkan dalam hadis, asy-syamsu wal qamar thawrani muqawwarani finnar. Matahari dan bulan bagaikan dua ekor sapi yang diikat di dalam neraka. Bukan karena mereka bersalah, bukan, cuman untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan kelak pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan betapa besarnya neraka itu. Maka kata Allah, jangan kamu sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, apabila engkau benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Wa qauluhu ta'ala, ayat yang berikutnya, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, sesungguhnya Rabbmu. Ini kita masih berbicara tentang bagaimana cara kita mengenal Rabb. Mengapa penting kita mengenal Rabb? Agar semakin kokoh, agar semakin kuat keimanan kita kepadanya. Maka Allah menyatakan, sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Dikatakan para ulama, Allah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa karena suatu hikmah. Sesungguhnya Allah mampu untuk menciptakannya dalam sekejap. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita perhatikan langit dan bumi, subhanallah, begitu hebat penciptaan langit dan bumi. Perhatikan saja, langit ini begitu besarnya, tinggi, tetapi di mana tiangnya? Iya, di mana kita lihat tiangnya? Tidak ada kan? Allah mampu menancapkan langit itu di atas kita tanpa tiang. Dan kalau Allah mau meruntuhkannya begitu mudah sekali dan kita hancur semuanya. Iya. Perhatikan masjid yang kecil ini. Apa dia bisa berdiri tanpa tiang-tiang ini? Enggak mungkin, mustahil. Padahal masjid kecil ini saja. Tetapi Allah mampu menciptakan langit yang begitu besar tanpa tiang. Ini hanya satu contoh. Ya, kalau kita baca-baca penelitian ya, penelitian para ilmuwan, itu lebih dahsyat lagi. Bagaimana mereka mendapatkan luar biasa hal-hal yang menakjubkan di alam ini. Iya. Maka Allah mengabarkan kepada kita, dialah yang menciptakan langit. Dan langit itu ada 7. Dan disebutkan dalam athar Ibnu Abbas, jarak antara satu langit sampai langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Dan setiap langit memiliki ketebalan juga 500 tahun perjalanan. Dan disebutkan dalam banyak hadis, langit itu memiliki penjaga-penjaga. Pintu, dia memiliki pintu-pintu dan setiap pintu memiliki penjaga. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke sana tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap langit dihuni oleh para malaikat. Dan di antara langit tersebut ada satu tempat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Itu masjidnya para malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di masjid tersebut sebanyak 70 ribu malaikat setiap hari. Kalau mereka sudah salat di situ, mereka tidak akan pernah kembali lagi ke situ. Artinya berganti malaikat yang lain. Ini menunjukkan banyaknya jumlah malaikat, banyaknya penghuni langit. Dan semua itu tidak akan mungkin, mustahil kita ketahui. Tidak akan bisa kita menembus langit kecuali apa yang ada di bawah langit. Iya. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan menembus langit, menembus bumi saja tempat kita sudah berpijak di atasnya tidak akan sanggup kita kerjakan. Maka ini semua menunjukkan kelemahan kita dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Allah di atas arsy-Nya, Allah tinggi di atas seluruh makhluk, itu maknanya. Arsy adalah makhluk yang posisinya paling tinggi. Dia adalah atap seluruh makhluk. Seluruh makhluk berada di bawahnya. 7 lapis langit berada di bawahnya, demikian pula bumi. Dan di atas arsy itulah Allah tinggi dan Allah tidak butuh kepada arsy. Makanya kalau kita mengimani Allah di atas arsy, bukan berarti melazimkan bahwa kita mengimani Allah butuh kepada arsy. Kalau kita melazimkan seperti itu, berarti sama saja kita samakan Allah dengan makhluk. Allah di atas arsy, dan arsy butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada arsy. Yughshil lailan nahara, dialah yang memasukkan malam ke dalam siang. Yatlubuhu hatitha, yang berjalan dengan sangat cepatnya. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya beredar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah dialah yang mencipta dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah Rabb semesta alam. Jadi ini ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita keagungan dan kebesaran Allah, dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, "Wa Rabbu huwal ma'bud." Dan Rabb dialah al-ma'bud, sesembahan. Kalau kita sudah mengenal siapa itu Rabb, dialah yang menciptakan alam ini. Dia yang mengatur segala urusan di alam ini. Dialah yang menguasai. Tidak ada yang bersekutu bersamanya sebagai Rabb. Tidak ada yang membantunya. Dia sendiri saja. Maka sudah sepatutnya dialah yang pantas untuk diibadahi. Ini kesimpulan yang akan didapatkan oleh orang yang memiliki akal sehat. Kalau dia sebagai Rabb satu-satunya, sepatutnya dialah yang dijadikan sebagai sesembahan satu-satunya. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Perhatikan ayat ini. Ini ayat di dalam Al-Quran yang ada an-nida, yaitu panggilan. Silakan antum buka Al-Quran dari mulai Al-Fatihah ayat pertama masuk surat Al-Baqarah. Tidak ada kalimat untuk memanggil kecuali pertama kali di surat Al-Baqarah ayat ke-21. Apa panggilannya? Untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas. Tidak ada pengecualian. Seluruh manusia dipanggil. Kemudian disebutkan di sini perintah pertama. Kalimat perintah pertama kali di dalam Al-Qur'an. Panggilan pertama, ya ayuhan nas, kemudian perintah pertama. Dan surat Al-Fatihah enggak ada perintah kan? Kemudian dari ayat 1 sampai ayat ke-20 enggak ada perintah. Iya. Perintah pertama dalam Al-Qur'an terletak pada ayat 21 ini. Apa perintah pertama? U'budu, sembahlah. Dan tidak disebutkan menyembah Allah. Maksudnya tidak digunakan kata Allah. Kata apa yang digunakan? Rabb. Ini peringatan yang sangat agung. Yang dipanggil bukan saja orang-orang yang beriman. Kemudian yang disuruh sembah digunakan kata Rabb, bukan kata Allah. Karena seluruh manusia, beriman ataupun kafir, tidak lepas dari kebutuhan terhadap Rabb. Iya kan? Walaupun dia kafir. Siapa yang menciptakan dia? Allah yang menciptakan. Rizki siapa yang dia makan? Allah. Nikmat siapa yang dia nikmati? Dari Allah. Maka Allah pergunakan budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Allah tidak mengatakan sembahlah Allah, tapi sembahlah Rabb kalian, yaitu yang telah menciptakan kalian, memberi rezeki, mencurahkan berbagai macam kenikmatan. Diingatkan kita sebagai manusia yang dicipta, diberi rizki dan dianugerahkan berbagai macam kenikmatan agar menjadikannya sebagai sesembahan. Iya. Kemudian makna ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, harus dipahami sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'an ubudullah famaknahu wahidullah. Semua kata di dalam Al-Qur'an, sembahlah Allah, maknanya adalah tauhidkan Allah dalam penyembahan. Jadi bukan sekedar menyembah Allah, tapi pada saat yang lain juga menyembah selain Allah. Walaupun mungkin hanya setahun sekali misalkan. Orangnya masya Allah, kerjaannya di masjid terus. Ya. Setiap hari juga penampilannya masya Allah, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Tapi setahun sekali datang di kuburan Mbah Fulan. Jangankan setahun sekali, mungkin hanya sekali seumur hidup, namun dia tidak pernah bertobat, maka dia adalah orang yang menyekutukan Allah. Dia datang di kuburan Fulan untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut, atau dia datang di tempat-tempat tertentu yang dia anggap tempat keramat, ada penunggunya di situ, kemudian dia sembelih hewan kurban, atau dia buat upacara-upacara untuk meminta perlindungan kepada penunggu di tempat tersebut, yaitu syaitan. Iya. Maka dia bukan orang yang beribadah kepada Allah. Iya. Orang yang beribadah kepada Allah, betul-betul dia murnikan, hanya Allah yang dia sembah sepanjang hidupnya. Tidak pernah sedikit pun dia persembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu maknanya beribadah kepada Allah, yaitu memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah yang satu saja, tidak dipersekutukan dengan selainnya. Kemudian Allah tekankan lagi, sudah disebutkan kata Rabb, Allah masih menekankan lagi, alladzi khalaqakum, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Enggak sampai di situ, Allah tekankan lagi, walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Seluruhnya Allah yang menciptakan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah jelaskan kepada kita tujuan ibadah untuk meraih ketakwaan. Inilah hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah takwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu hakikat ibadah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan? Maksudnya dibiarkan begitu saja itu apa? Aila yu'mar wala yunha, tidak diperintah dan tidak pula dilarang. Artinya manusia setelah diciptakan mereka harus siap diperintah dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat ibadah. Gak cukup sampai di situ, Allah jelaskan lagi bagaimana kehebatannya sebagai Rabb. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan. Subhanallah, bumi ini kan bulat, tetapi Allah mampu menjadikannya sebagai hamparan yang luas bagi kita, sehingga kita enggak pernah jatuh-jatuh dari bumi. Wassama'a bina'a, dan Allah jadikan langit sebagai atapnya, tanpa ada tiang, dibangun di atas kita. Belum cukup sampai di situ, Allah jelaskan lagi berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dia saja yang patut untuk kita ibadahi. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan Allah menurunkan dari langit tersebut air yang dengannya Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Allah turunkan air, kemudian Allah tumbuhkan berbagai macam makanan dan buah-buahan. Semua itu untuk apa? Rezeki bagi kita. Apakah masih kurang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Apakah masih kurang kita untuk memahami keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia saja yang pantas untuk kita sembah? Kemudian di akhir ayat ke-22 Allah tutup dengan penyebutan larangan pertama di dalam Al-Quran. Berarti ada tiga yang pertama di sini. Yang pertama itu apa? Hah? Apa tadi yang pertama? Panggilan. Yang kedua? Perintah. Sekarang yang ketiga larangan pertama. Apa larangan pertama dalam Al-Quran? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah yang kalian sembah padahal kalian mengetahuinya. Iya. Makanya kesyirikan itu adalah kebatilan dan kebodohan sekaligus. Orang yang berbuat syirik bukan saja berbuat kebatilan, tetapi dia adalah orang yang paling bodoh. Dia sudah tahu Allah yang menciptakannya, Allah yang selalu memberikan rezeki dan kenikmatan kepadanya, tetapi bersamaan dengan itu dia masih menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah larangan pertama dalam Al-Quran, yaitu larangan menyekutukan Allah. Makanya dapat kita ambil satu kesimpulan yang besar. Perintah terpenting dalam kehidupan kita yang harus kita amalkan adalah tauhid. Sedangkan larangan yang terbesar, yang paling Allah murkai, dosa terbesar yang harus kita jauhi adalah dosa kesyirikan. Kalau begitu, mengenal tauhid dan mengetahui kesyirikan, menuntut ilmu tentang tauhid dan syirik adalah ilmu yang paling penting untuk kita pelajari. Kalau kita sadar hal ini, mungkin diantara kita juga menyadari betapa kita sudah menyia-nyiakan kehidupan kita. Kita sudah menyia-nyiakan kewajiban kita, yaitu tidak menuntut ilmu yang paling penting di dalam agama kita, ilmu tauhid yang dengannya kita mengenal kesyirikan serta mengamalkannya dengan baik dan mengajarkannya. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati beliau. Ibnu Katsir adalah Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi, meninggal pada tahun 774 Hijriah. Ma'ruf ya. Beliau yang punya kitab Tafsir Ibnu Katsir, dan ini termasuk kitab tafsir terbaik. Termasuk kitab tafsir terbaik, kitab tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Hati-hati baca kitab-kitab tafsir, harus pilih dari karangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun tafsir-tafsir yang lain banyak juga ditulis oleh orang-orang yang memiliki pemikiran sesat, itu hati-hati. Maka dia juga akan menafsirkan sesuai kesesatannya, sesuai hawa nafsunya. Seperti tafsir Al-Misbah. Ini hati-hati, tafsir sesat. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, "Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil ibadah." Yang menciptakan segala sesuatunya ini, maka dialah yang pantas untuk diibadahi. Ini kesimpulan yang dijelaskan para ulama kita. Kalau kita sudah paham Allah yang menciptakan segala sesuatunya, mengatur serta menguasainya, maka sudah sepatutnya dia saja yang kita ibadahi. Inilah kesimpulannya. Mengenal Rabb dari dua sisi, rububiyahnya dan uluhiyahnya, ditambah lagi dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dia adalah pemilik seluruh sifat-sifat rububiyah, yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, mengatur, menguasai, dan seluruh makhluk tidak lepas dari rububiyah Allah, meskipun dia kafir, meskipun manusia maupun hewan-hewan, semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat rububiyahnya. Kemudian yang lebih penting daripada itu, meyakini hanya dia satu-satunya yang patut untuk disembah. Bukan hanya meyakini dia sebagai pencipta, tetapi meyakini dialah satu-satunya yang patut untuk disembah. Adapun orang-orang kafir, kadang mereka meyakini Allah yang mencipta, memberi rezeki, namun mereka masih mempersembahkan ibadah mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya, kita mengenal Rabb agar sampai pada tauhidul uluhiyah. Setelah kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah, maka sudah sepatutnya kita mentauhidkan Dia di dalam uluhiyah. Makanya dikatakan tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhidar rububiyah. Itu kaidah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Artinya apa? Kalau seorang itu punya akal sehat, dia sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, maka dengan sendirinya dia akan mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Kemudian kalau dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, itu sudah tercakup, berarti dia sudah mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Baik. Nah sekarang tinggal kita mengenal ibadah-ibadah apa saja yang harus kita murnikan hanya kepada Allah yang satu saja. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin gak ada waktu tanya jawab lagi ya. Jadi kalau antum ada pertanyaan, siapkan saja. Sebelum selesai, taruh aja di meja sini. Insyaallah nanti sama Ustaz kita, Ustaz Barmin hafizahullah ta'ala. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.